hanyalah wanita biasa berbuat salah, hilap dan dosa. Karena cinta hatiku terlena, aku terada. Karena cinta, hey! Aku gadis tapi bukan perawan. Keperawananku sudah hilang gara-gara pacaran. Sering mesra-mesraan tapi untuk hamil duluan. Aku gadis tapi bukan perawan. Keperawananku sudah hilang gara-gara pacaran. Sering mesra-mesraan tapi untuk hamil duluan. Pacaran sering mesra-mesraan tapi untung tak hamil duluan. gadis tapi bukan perawan. Keperawanan aku sudah hilang. Agar-agar pacaran sering mesra-mesraan tapi untung tak hamil duluan. Hey! Spesial nih, mau yang punya spesial. Untuk Bapak Camatnya mana nih Bapak Camat? Abang Jess?